السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوات الإسلام، kita lanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ، dan sungguh di sini ada beberapa taukid. Yang pertama waw, ya, lam qad, walaqad, dan sungguh. Lam di sini lam taukid, qadnya juga termasuk taukid. Walaqad alimtum, sungguh kalian telah mengetahui. Ya, sekalian siapa? Yaitu kalian, hai orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Kalian telah mengetahui. Alladzina atadaw minkum fis-sabti. Kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian. Fis-sabti, mengenai hari Sabtu. Maksudnya, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israel untuk berburu, demikian pula beraktivitas, ya, di hari Sabtu. Allah memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk bersungguh-sungguh beribadah di hari Sabtu, dan Allah melarang mereka untuk mengambil ikan di laut, ya, berburu ikan di laut. Namun subhanallah, ternyata Allah uji mereka. Ya, ketika hari Sabtu, apa yang terjadi? Ikan-ikan itu malah datang dan banyak sekali. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Allah berfirman, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Dan tanyakanlah kepada mereka tentang sebuah perkampungan yang ada di pinggir laut, di mana Allah telah mengharamkan kepada mereka untuk berburu, ya, untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Namun apa yang terjadi di hari Sabtu itu justru ikan-ikan sangat banyak berdatangan. Di selain hari Sabtu ternyata tidak ada ikan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka memasang jalanya di hari Jumat. Kemudian mereka mengambil ikannya di hari Ahad. Iya. Lalu mereka berkata, kami tidak berburu. Ini namanya hilah, akhi. Ya. Usaha untuk menghalalkan yang haram. Ini hilah ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi, ya. Maka Allah di sini mengatakan, "Walaqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis-sabti." Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian mengenai hari Sabtu itu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan kepada mereka, siapa? Itu orang-orang yang tidak mau patuh dan tidak mau taat, dan malah mereka membuat hilah, akal-akalan caranya bagaimana menghalalkan yang haram. Mereka dilarang untuk berburu di hari Sabtu, tapi kemudian mereka memasang jalannya di hari Jumat, kemudian mereka mengambil ikannya di hari Ahad. Lalu mereka berkata, katanya kami tidak berburu di hari Sabtu. Padahal sebetulnya ya itu berburu juga. Cuman mereka mencari cara bagaimana yang haram itu jadi halal. Nah, akibat perbuatan mereka itu Allah berfirman apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami pun berkata kepada mereka, orang-orang yang melampaui batas itu, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan ia. Ia di sini ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama maksudnya jadikan ia yaitu desa tersebut. Atau ia di sini artinya ukubah, sanksinya. Maka kami jadikan ia itu sanksinya atau desa tersebut nakal. Nakal itu artinya ya, peringatan. An at-tankil an yu'aqabul insan bi'uqubatin tamna'uhu minar ruju' ila ma uqiba alaih. Nakal itu artinya Pak ya sanksi agar orang tersebut menjadi kapok begitu. Itu namanya nakal. Allah mengatakan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Maka kami jadikan ia sanksi tersebut sebagai peringatan lima baina yadaiha untuk yang ada berada di depannya, wa ma khalfaha dan yang ada di belakangnya, wa mau'izatan lil muttaqin dan sebagai peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya yang ada di depan dan di belakangnya? Para ahli tafsir berbeda pendapat. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya yang ada di depan desa tersebut dan belakang desa tersebut. Ya, karena yang dijadikan kera-kera itu ya desa yang ada di Allah telah tentukan itu yang di dekat laut itu. Nah, desa ini ada di sekitar desa ini ada desa-desa yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dan kami jadikan ya sanksi kami kepada mereka di mana mereka dijadikan kera-kera tersebut sebagai nakal, sebagai peringatan ya bagi yang ada di depan dan di belakangnya. Maksudnya yang ada di depan desa tersebut dan di belakangnya, maksudnya di sekitarnya, agar mereka mengambil pelajaran. Atau makna yang kedua, dan ini ya sebagian ahli tafsir menafsirkan, maksudnya ini sebagai peringatan buat kaum sebelumnya dan kaum setelahnya. Namun ini muskil. Sebab kalau dikatakan kaum sebelum mereka, ya sebelum mereka sudah pada meninggal, bagaimana akan mengambil peringatan? Iya. Kalau setelahnya ya enggak masalah. Setelah mereka, termasuk kita setelah mereka, maka kita mengambil pelajaran ya tentang kisah mereka itu. Tapi masalahnya yaitu Allah mengatakan di situ, dan kami jadikan ia sebagai peringatan bagi kaum sebelumnya dan setelahnya. Kalau sebelumnya kan sudah meninggal semua, bagaimana akan mereka mengambil pelajaran? Ini iskalnya, ini masalahnya di situ. Sehingga menguatkan pendapat yang pertama. Wah, yang dimaksud ayat ini artinya ya, sanksi Allah, adab Allah kepada mereka di mana Allah rubah mereka menjadi kera ya. Itu sebagai peringatan buat daerah yang ada di sekitarnya. Sebab mereka langsung melihat dengan mata kepala. Ya. Ikhwata Islam azani Allahu ayyakum. Lalu Allah mengatakan wa mau'idatan lil muttaqin. Dan sebagai peringatan untuk orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwa, Pak, yang bisa mengambil kejadian-kejadian yang telah berlalu. Iya, hanya orang yang bertakwa bisa mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang terdahulu. Kita belajar sejarah itu, Pak, bukan sebatas mau tahu saja. Salah besar kalau belajar sejarah itu hanya sebatas pengen tahu saja. Oh kaum Thamud ini, oh kaum Ad ini, oh kaum Fir'aun begini, oh begini, begini, begini. Enggak ada manfaatnya. Tujuan Allah menceritakan tentang sejarah orang-orang sebelum kita apa? Tujuan Allah menceritakan Thamud, Ad, bagaimana kaum Nabi Nuh, kaumnya Banu Israel di zaman Nabi Musa. Tujuannya tiada lain untuk dipetik pelajaran padanya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yusuf apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran buat siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang punya pikiran. Jadi hanya orang-orang yang punya pikiran yang bisa mengambil pelajaran semua itu, ya. Cobalah, kenapa Allah mengkisahkan dalam Al-Quran dan mengabadikan dalam Al-Quran tentang kekalahan hari perang Uhud. Allah mengabadikan juga tentang kekalahan di perang Hunain. Kenapa? Jawabnya satu. Jawabnya jadikan itu sebagai pelajaran buat kita. Tapi subhanallah, banyak di antara kita tidak mau mengambil pelajaran. Iya. Kita tidak peduli dan terus-menerus berbuat maksiat dan tidak mau mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengadab kita sekonyong-konyong. Ikhwata Islam, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayatain tawbihul yahud al-mawjudin fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adamil imani bih. Wajhu dhalika annahum alimu ma halla bi aslafihim minan nakal bisababil mukhalafah. Fakana alaihim an yakuna dhalika maw'idhatan lahum yartadi'una bihi an ma'asiyatillahi wa rasulih. Kata Syekh Utsaimin, ini faedah yang pertama. Ayat ini mengandung celaan buat siapa? Buat orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, karena di kota Madinah itu ada kabilah-kabilah Yahudi, tidak? Ada. Mereka Banu Israel. Iya, mereka keturunan Banu Israel. Iya. Nah, orang-orang Yahudi di zaman Rasul itu enggak mau beriman kepada Rasulullah. Maka sengaja Allah menceritakan tentang kisah orang-orang Yahudi di zaman dulu dari Banu Israel. Dan itu pun mereka tahu, orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasul itu tahu tentang kisahnya. Karena Allah kisahkan juga di dalam Taurat. Tapi masalahnya, Pak, orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah tidak mau mengambil pelajaran. Iya. Kalau dahulu orang-orang Yahudi sebelum kalian itu, akibat mereka tidak mau menaati perintah Allah dan Rasulnya, malah menyelisihinya, ternyata nasibnya liat. Seharusnya kalian, hai orang-orang Yahudi yang ada di zaman sekarang, mengambil dong pelajaran. Iya. Dan bahwasanya Allah mampu untuk menjadikan kalian seperti mereka. Subhanallah. Tapi rupanya, Pak, orang Yahudi yang ada di zaman Rasul tidak mengambil pelajaran. Ya, tidak segera beriman kepada Rasulullah, tidak. Makanya, akhi, sifat tidak mau mengambil pelajaran dari sejarah sebelum kita ini termasuk sifat orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak mau mengambil pelajaran ya, terhadap kisah orang-orang sebelum mereka. Maka kita pun juga jangan sampai seperti itu. Kisah orang-orang sebelum kita yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam hadis, Demikian pula yang Allah perlihatkan kepada kita bagaimana Allah memperlihatkan adab-adabnya yang begitu sangat dahsyat. Ya. Jadikan itu sebagai pelajaran buat kita, akhi. Agar kita tidak ditimpa seperti apa yang menimpa mereka. Iya. Ini faedah yang pertama. Wa minha, faedah yang kedua kata Syaikh Utsaimin, tahrimul hiyal. Haramnya akal-akalan untuk menghalalkan yang haram. Itu namanya hilah. Wa annal mutahayyil 'alal maharim la yakhruju 'anil 'udwan. Dan bahwasanya orang yang berakal, yang akal-akalan untuk menghalalkan yang haram, termasuk orang yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini akal-akalan. Jadi orang Yahudi itu mereka dilarang berburu di hari Sabtu. Tapi ternyata di hari Sabtu banyak ikan yang datang. Di hari selain hari Sabtu jarang ikan. Rupanya orang Yahudi mikir, gimana caranya ya? Kita tidak berburu di hari Sabtu, tapi kita dapat ikan. Caranya dipasang jala di hari Jumat. Diambil di hari Sabtu. Apa kata mereka? Kami enggak berburu di hari Sabtu. Padahal ini sebetulnya akal-akalan untuk menghalalkan yang haram. Orang Yahudi kata Rasulullah dilarang makan gaji sapi. Ya, sapi kan ada gajinya tuh. Itu dilarang oleh Allah dan diharamkan. Maka orang Yahudi berpikir, gimana ya? Akhirnya apa? Gajinya jadiin minyak, Pak. Kemudian minyaknya dijual. Harganya dimakan. Apa kata mereka? Kami enggak makan gaji. Itu namanya, Pak, akal-akalan untuk menghalalkan yang haram. Di zaman sekarang banyak banget, Pak. Iya. Bagaimana caranya yang riba dibungkus dengan syariat seakan-akan itu bukan riba. Makanya dari itulah subhanallah, akal-akalan untuk menghalalkan yang haram ini ternyata pendahulunya adalah orang-orang Yahudi. Dan itu sifat-sifat orang-orang Yahudi. Seorang mukmin itu kalau dia tahu haram ya sudah, imani saja haram, tinggalkan. Tidak boleh bikin akal-akalan gimana caranya supaya yang haram ini jadi halal. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bayan hikmatillah fi munasabatil uqubah lidzambi. Penjelasan bagaimana hikmahnya Allah di dalam memberikan sanksi yang serupa dan sesuai. Kenapa Allah menjadikan mereka-mereka yang melanggar hari Sabtu itu dirubah jadi kera, Pak? Ya. Coba antum lihat, kera. Kera itu mirip manusia enggak? Mirip manusia, iya kan? Nah, mereka ketika berusaha untuk bagaimana caranya bisa mengambil ikan di hari Sabtu, caranya gimana? Caranya mereka memasang jala di hari Jumat. Diambil dari Sabtu. Ini mirip yang mubah tidak? Mirip yang mubah, mirip memang. Loh, saya kami tidak berburu kok di hari Sabtu. Cuma kami masang jala di hari Jumat, ngambil di hari Minggu. Mana kami tidak berburu padahal itu berburu. Maka mereka memiripkan bagaimana caranya menyamarkan yang haram jadi apa? Halal. Sehingga perbuatan mereka itu mirip dengan yang halal padahal haram. Maka Allah jadikan kera. Kenapa? Karena kera itu mirip manusia. Iya enggak, Pak? Ya, karena kera itu mirip manusia. maka lihat Allah memberikan sanksi dengan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Karena perbuatan mereka itu kayak kera. Iya. Dari sisi keserupaannya. Faedah yang keempat ya akhi yang bisa kita petik, bayanu qudratillah ya azza wa jal, penjelasan bahwa Allah sangat mampu untuk merubah manusia jadi kera. Ya. Kalau Allah mampu menjadikan orang-orang Bani Israel dirubah jadi kera oleh Allah, maka Allah pun mampu untuk menjadikan kaum-kaum setelahnya yang dijadikan diadab, diberikan sanksi dan yang lainnya. Sangat mampu dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka ini sebagai peringatan buat kita ya akhi. Namun apakah kera yang merupakan kejadian dari Bani Israel itu masih beranak pinak sampai hari ini? Kata para ulama, tidak. Mereka kemudian tak lama mati dan tidak beranak pinak. Ya. Dan Bani Israel ini, Pak, sebagian mereka ada yang dirubah jadi kera, Pak. Dalam kejadian lain ada yang dirubah oleh Allah jadi babi, Pak. Dalam satu riwayat yang lain ada juga yang dirubah jadi tikus. Ya. Dalam umat Islam ada enggak? Akan ada. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kapan itu muncul nanti? Nanti ketika telah muncul alat-alat musik, kata Rasulullah SAW, dan biduanita-biduanita. Ya. Akan ada yang Allah berubah betul jadi monyet dan babi. Ya. Sebagian ulama mengatakan dirubah tingkah lakunya jadi kayak monyet. Ya. Lihat aja jingkrak-jingkrak, enggak punya malu di atas, kayak monyet kan? Ya, nyanyi-nyanyi begitu. Jadi akhirnya enggak punya malu ya akhwal Islam azani Allah wa iyakum. Maka tingkah lakunya dirubah. Namun sebagian ulama mengatakan maksudnya dirubah beneran. Orangnya akan dirubah jadi monyet dan babi beneran. Dan itu hadisnya dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Gun. Dan itu nanti akan terjadi. Iya. Faedah yang kelima yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, itsbatul qaulillahi azza wa jal. Penetapan bahwasanya Allah berbicara. Karena Allah mengatakan di situ, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami pun berkata kepada mereka, jadilah kera-kera yang hina. Kami berkata kepada mereka, berarti ini Allah berfirman, berkata, berucap. Wajib diimani, Pak, bahwa Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Wajib diimani. Makanya sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda apa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu walaysa bainallahi wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tidak ada antara kalian dengan Allah penerjemah. Berarti nanti di hari kiamat seluruh manusia akan diajak bicara oleh Allah. Ada yang diajak bicara dengan lembut, ada yang diajak bicara dengan kasar, keras. Ya. Yang jelas kita imani bahwa Allah berbicara. Bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Caranya bagaimana hanya Allah yang tahu. Wa minha, faedah yang keenam yang bisa kita petik dari ayat ini, akhi, kata Syekh Utsaimin, anna alladhina musikhu qiradatan min hadhil qaryah humul ladhina atadaw fis sabti wa ammal ladhina nahaw 'anil su' faqad najaw wa ammal ladhina sakatu 'anil mu'tadin walam yusharikuhum faqad sakatallahu anhum fanaskutu anhum. Bahwa orang-orang yang dijadikan kera itu adalah orang-orang yang melanggar larangan hari Sabtu. Adapun orang-orang yang melarang, Allah selamatkan mereka. Adapun orang-orang yang diam tidak melarang, Allah diam, tidak menjelaskan tentang keadaan mereka. Maka kita pun diam. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang diam, ya, tidak mau mengingkari kemungkaran yang dilakukan mereka, itu termasuk orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Syekh Utsaimin lebih merojikan bahwa lebih baik kita diam, kita tidak tahu. Yang jelas, akhi, mendiamkan kemungkaran padahal kita mampu merubahnya, itu termasuk kemungkaran. Makanya kata para ulama, orang yang diam dari kemungkaran padahal dia mampu merubahnya, itu syaitanun akhras, setan bisu. Ya, setan bisu itu. Faedah yang ketujuh, annal uqubati fiha tankilun li ghairil amil. Bahwa sanksi-sanksi yang Allah berikan kepada orang-orang yang melanggar batas itu juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak melakukannya, agar mereka tidak melakukan yang sama yang seperti yang mereka lakukan. Ya. Maka dari itu, ikhwata Islam, selalulah kita membaca sejarah untuk kita ambil pelajaran. Kalau kita belajar tentang sejarah-sejarah Islam, sejarah dan yang lainnya, sekali lagi sudah saya sebutkan tadi, jangan hanya sebatas, cuma sebatas pengen tahu, Pak. Oh, sejarahnya gini, oh gini, gini, gini. Enggak, tujuan belajar sejarah itu kita ambil pelajaran. Iya. Yang ke-8, annal hududa syar'iyyah nakanun lil fa'il an ya'uda maratan ukhra ila hadha dhanbi wa li ghairil fa'il. Bahwasanya sanksi-sanksi syariat, ya, seperti potong tangan dan yang semacamnya, itu sebagai pelajaran buat orang yang melakukannya supaya tidak melakukan lagi, dan juga pelajaran buat yang lainnya. Makanya dalam Islam, Pak, pelaksanaan hukum had itu hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin. Pelaksanaan qisas, orang yang membunuh dibunuh lagi, dalam Islam itu harus disaksikan dan dilakukannya di alun-alun, orang semua supaya ngambil pelajaran. Iya. Yang potong tangan, demikian pula yang lainnya, dilakukan supaya apa? Supaya diambil pelajaran. Faedah yang keberapa? Yang ke-9. Tasya Uthaymin, anna alladhina yantafi'una bimithli hadhil mawa'id humul muttaqun. Bahwa yang bisa mengambil pelajaran itu hanyalah orang yang bertakwa saja. Orang yang tidak bertakwa tidak bisa mengambil pelajaran. Makanya Allah mengatakan wa mau'idhatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Hanya orang yang bertakwa bisa mengambil pelajaran. Maka ambillah pelajaran, ya akhi, semuanya dalam Al-Qur'an. Faedah yang ke-10, wa minha annal mawa'idh qisman kauniyah wa syar'iyyah. Fal mau'idhatu huna kauniyah qadariyah, li'anna Allah ahalla bihimul uquba allati takunu nakan lima baina hayyadaiha wa ma khalfaha wa mau'idhatan lil muttaqin. Peringatan itu ada dua macam, kata beliau. Yang pertama, peringatan yang bersifat kauniyah, alam. Ya. Yang kedua, peringatan yang bersifat syar'iyah, syariat. Adapun peringatan berupa alam apa? Itu sanksi-sanksi seperti Bani Israel dijadikan kera, kaumnya Nabi Nuh sampai dibalikan oleh Allah, dikubur, kaumnya Ad, ya, dikirimkan apa itu? Rihan sorsoro, angin sangat dingin, seminggu berturut-turut sampai meninggal semua. Kaum Tsamud dikirimkan suara yang memekakkan telinga sampai mati semuanya. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini namanya Pak, peringatan Allah yang bersifat kauniyah. Kauniyah. Ya. Ada lagi peringatan yang bersifat syar'iyah. Apa itu? Yaitu ayat-ayatnya, ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul. Di dalam Al-Quran kita membaca bagaimana Allah memberikan peringatan dengan adab api neraka dan yang lainnya. Nah, ini akal Islam namanya peringatan yang bersifat syar'iyah. Faedah yang ke-11. Annalladzina yantafi'una bil mawa'idh humul muttaqun. Nah, ini sudah tadi ya. Wa min fawa'idil ayatin anna min fawa'idit taqwa anna al-muttaqiyya ta'id bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala al-kauniyah wa syar'iyyah. Wa sebab-sebab, di antara sebab yang menimbulkan ketakwaan, Pak, itu mengambil pelajaran baik dari orang-orang sebelum kita maupun pelajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau kita mengambil pelajaran dari semua kejadian yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran, insya Allah akan menimbulkan ketakwaan, insya Allah, biiznillah. Tapi sekarang kita masuk firman Allah ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idh qala Musa liqawmih, inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah, قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Apa kata mereka orang Bani Israel, Pak? Hai Musa, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan percandaan? Lihat, Pak. Disuruh oleh Bani Israel untuk menyembelih apa? Sapi. Sapi betina. Tapi apa kata orang Bani Israel? Atattakhidhuna huzwa? Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan, sebagai perolokan, hai Musa? Artinya orang-orang Bani Israel ini, ya, menganggap perintah menyembelih seekor sapi ini kok gampang sekali, mudah sekali. Ini sama saja memperolok kita. Kita kan orang yang hebat. Masa cuma disuruh menyembelih seekor sapi? Tuh lihat, akhi, ya, bagaimana sifat Bani Israel. Bani Israel itu disuruh menyembelih seekor sapi, malah menganggap perintah itu sebagai ejekan buat mereka. Kenapa? Mereka menganggap ini terlalu ringan. Makanya mereka memperberat sendiri, Pak. Allah mengatakan di ayat setelahnya, Pak. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, "Hai Musa, coba kamu minta kepada Rabbmu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sapi yang kayak gimana sih?" Oh, masya Allah, nantang, Pak. Padahal kan semua sapi gak masalah. Ya. Allah mengatakan, Nabi Musa mengatakan, sembelilah seekor sapi betina. Tapi apa yang kata mereka? Tolong dong jelaskan, hai Musa, tanya kepada Tuhanmu, sapi yang kayak gimana? Inilah, Pak, ya, pertanyaan yang dilarang dalam Islam. Bikin berat. Ya. Maka apa yang terjadi? Qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya ia adalah sapi, la faridun wa la bikrun. Ya. Yaitu sapi yang belum apa namanya? La faridu wa la bikrun ay wa la qara'a al fahlu. Artinya sapi yang belum dikawini oleh pejantan. Wala biker, tapi juga bukan sapi yang masih gadis. Iya. Sebagian ulama mengatakan farid ai allati lam talid, yang belum melahirkan dan belum juga jadi kawini. Wal farid tu'rafu bi muqabiliha, fa idza kanat al biker hiya allati lam yaqra'ha al fahl fa inal farid wal musinna al kabirah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa al-farid itu kebalikan dari biker. Kalau biker itu artinya yaitu yang masih, misalnya kalau manusia masih gadis gitu ya. Farid artinya bukan pula wanita ya, apa sapi betina yang sudah sangat, yang sudah tua, tidak. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksud daripada ayat ini sapi tersebut adalah bukan sapi yang masih gadis, tapi juga bukan sapi betina yang sudah tua. Tengah-tengah antara itu. Iya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Fa'alu ma tu'marun, kata Nabi Musa, apa? Lakukan apa yang diperintahkan kepada kalian. Segera ayo. Rupanya mereka nanya lagi, Pak. Padahal kalau mereka melaksanakannya udah. Tapi subhanallah, itulah ya akhi sifat Banu Israel. Makanya sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ya ayuhan nas, innallaha qad fardhu alaikumul hajj fahujju. Hai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian haji, berhajilah kalian. Rupanya ada seorang sahabat bertanya, hai Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah berpaling. Apakah setiap tahun, hai Rasulullah? Rasulullah berpaling lagi. Apakah setiap tahun, hai Rasulullah? Rasulullah marah dan berkata, kalau aku jawab iya, pasti wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Dharuni ma taraktukum, kata Rasulullah. Biarkan apa yang aku tinggalkan. Artinya, ya dalam bahasa Arab, kalau dikatakan berhajilah kalian, berarti sekali perbuatan haji sudah cukup. Faham tidak, Pak? Tapi ini orang nanya, apa pertanyaannya? Setiap tahun, hai Rasulullah. Setiap tahun, hai Rasulullah. Ini kan namanya bertanya memperberat itu, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah apa? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau kamu tahu jawabannya itu membuat kalian susah. Artinya ya ini khusus di zaman Rasul ya, akhi. Artinya kalau Rasulullah menyuruh pemerintah, Anda langsung laksanakan. Enggak usah nanya dengan gara-gara pertanyaan kalian jadi diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jahat untuk manusia yang lain itu orang-orang yang bertanya gara-gara pertanyaannya jadi diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang lain itu. Tapi kalau di zaman sekarang berlaku enggak, Pak, kayak ginian? Enggak berlaku. Kenapa? Karena syariat sudah sempurna. Syariat sudah tidak akan lagi ditambahkan. Wahyu sudah putus. Yang ada adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita melihat hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang jelas, Pak, ini termasuk gara-gara sifat Bani Israel yang suka banyak bertanya. Akibat apa? Banyak bertanya, akhi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah, siapa? Itu banyak bertanya dan menyelisih nabi mereka. Kita dilarang banyak bertanya. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah banyak bertanya. Para sahabat itu baru bertanya kapan? Kalau ada perkara yang mereka butuhkan. Kalau enggak ada yang dibutuhkan, mereka enggak perlu nanya, mikir-mikir, nanya apa ya. Para sahabat enggak pernah seperti itu, Pak. Enggak kayak kita. Kalau kita mikir-mikir, nanya apa ya. Enggak usah, akhi. Pertanyaan itu kita tanyakan kalau memang kita dihadapkan pada suatu permasalahan. Kalau sudah ada permasalahan yang perlu ditanyakan, segera tanyakan, enggak masalah itu. Tapi kalau belum ada permasalahan yang perlu ditanyakan, jangan cari-cari masalah. Ya. Makanya para sahabat, para muhajirin dan ansar, mereka dilarang oleh Rasul untuk banyak bertanya. Mereka paling suka kalau ada orang Arab Baduy datang, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang banyak bertanya, Pak? Karena banyak bertanya itu, Pak, dzari'ah. Bisa menjerumuskan kepada pertanyaan yang diharamkan. Ya, dikit-dikit nanya. Lama-lama apa? Lama-lama akhirnya dijerumuskan kepada pertanyaan yang tidak baik. Iya, betul, Soeh. Iya. Makanya lihat salafus saleh. Sekali lagi, salafus saleh, para sahabat terutama, mereka tidak bertanya kepada Rasulullah kecuali apabila mereka menghadapi suatu permasalahan. Baru mereka bertanya. Kalau belum ada yang perlu ditanyakan, mereka tidak bertanya. Yang kedua, para sahabat itu tidak pernah bertanya dalam perkara-perkara yang tidak menimbulkan amal. Ya. Para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perkara yang tidak menimbulkan apa? Amal. Makanya kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, apa kata Imam Syatibi? Ya. Adalah dahulu salafus salih tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Coba deh, kalau kita mau bertanya, Pak, kira-kira pertanyaan saya ini menimbulkan amal apa tidak? Kalau tidak menimbulkan amal, enggak usah ditanyain, Pak. Tidak usah ditanyain. Karena hal seperti itu tidak ada manfaatnya. Makanya coba antum lihat, para sahabat gak pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan sih terjadinya Isra Mi'raj? Ada gak sahabat yang nanya gitu ke Rasulullah? Bahkan sampai sekarang para ulama sejarah berbeda pendapat, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab. Dan ternyata tidak ada dalil yang sahih tentang masalah ini. Kenapa? Karena tidak ada keterangannya satu pun dari para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa ya? Para sahabat dan kita tidak dapatkan satu pun dari sahabat yang bertanya kepada Rasulullah kapan terjadi Isra Mi'raj. Jawabannya apa, Pak? Karena salafus soleh terdahulu tidak mau bertanya dalam perkara yang tidak menimbulkan amal. Kalau mereka bertanya masalah itu, apa amal yang bisa ditimbulkan dari situ, coba? Kalau tidak ada, ya udah enggak usah ditanya, ya. Ya. Nah, ini karena saking seringnya kita bertanya, Pak, akhirnya apa? Akan timbul yang namanya kepo. Yang timbul namanya apa? kepo. Kepo itu muncul akibat apa? Sering bertanya. Ustaz, ya. Malaikat Jibril kan beliau itu yang menurunkan wahyu. Sementara kan wahyu sudah terputus. Terus sekarang malaikat Jibril tugasnya apa? Coba Pak, ya, ada orang ini biasanya akibat daripada apa? Banyak bertanya ini. Akhirnya muncul kepo kayak gitu tuh. Terus sekarang malaikat Jibril kerjaannya apa? Apa nganggur apa gimana apa? Apa manfaatnya kamu bertanya seperti itu ya? Tak boleh. Sekarang kalau kamu bertanya seperti itu, apa menimbulkan amal? Tidak sama sekali menimbulkan amal. Nah ini ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum ya. Dari itulah Allah mengkisahkan orang Yahudi yang diperintahkan untuk menyembelih apa? Sapi. Tapi mereka malah tidak, malah bertanya lagi, bertanya lagi, bertanya lagi, malah apa? Memberatkan mereka sendiri. Sebagai peringatan buat kita juga, Pak, supaya kita jangan banyak bertanya. Jadi kapan kita bertanya? Kita bertanya itu kalau kita sudah ada perkara atau problem yang kita hadapi dan kita butuh jawabannya segera. Kalau enggak ada, enggak usah. Ya. Enggak usah bikin-bikin apa ya, nanya apa ya, nanya apa ya, nanya apa ya. Akhirnya dipaksain. Ya. Saat mau tanya, apa itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap harinya Allah dalam kesibukan. Sibuk ngapain, Ustaz? Ya Allah, nanyain kok kayak gitu. Ya. Jadi akhirnya begitu, Pak. Akhirnya terjerumus kepada pertanyaan yang diharamkan. Ada lagi nanya, Ustaz, kalau qadarullah kambing sama babi kawin, anaknya halal apa haram? Itu saking isengnya, Pak. Ya. Udah enggak ada pertanyaan lagi, mikir sana sini, pengen nanya. Makanya ya kayak gitu tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, bahkan pertanyaan yang dimakruhkan oleh salafus saleh. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Sudah masuk isya belum? Hah? Sudah? Sudah. Tayib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.